Ya. Kata beliau rahimahullah, al-qaidah baik, as-sabi'ah, yang ketujuh. Yang ketujuh, ya. Ini penulis menerang, muhakkik berkata, fima yamna'ul haid wa ma yujibu. Kaidah yang ketujuh ini pada hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau hal yang tertahan oleh sebab haid dan hal yang diharuskan karena adanya haid. Ya. Ini dua pembahasannya di kaidah yang ketujuh ini. Yang pertama kata beliau, al-haidu yamna'u asyarat asya. Haid itu menahan 10 perkara. Jadi kalau ada haid, 10 perkara tertahan. Ya. 10 perkara tertahan. Yang pertama kata beliau, fi'lat salah. Yang pertama adalah tertahan dari mengerjakan salat. Tertahan dari mengerjakan salat. Dan ini berdasarkan hadis Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim yang telah kita terangkan tentang kisah Fatimah bintu Abi Hubaysh. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza aqbalat al-hayd, fatruki salat." Nah, apabila haid itu sudah pergi, maka tinggalkan sholat. Jelas ya? Dan di riwayat Al-Bukhari yang saya sebutkan di awal, lakin la isfalata qadr al-ayyami allati tahyidina fihi atau fiha. Tapi tinggalkanlah sholat sekadar hari-hari yang engkau haid di dalamnya. Sekadar hari-hari yang engkau haid di dalamnya. Maka perempuan yang haid itu tidak boleh melakukan sholat. Ini yang pertama yang ditahan oleh haid. Yang kedua, kata beliau, wujubah. Ya, dan haid ini menahan kewajiban sholat. Haid menahan kewajiban sholat. Sholat itu wajib dikerjakan. Tapi pada saat haid, perempuan itu tidak wajib melakukan. Kewajibannya diangkat pada saat apa? Pada saat dia haid. Ya. Karena itulah, pada saat dia meninggalkan sholatnya, dia tidak mengqadanya, tidak menggantinya. Itu maknanya, karena dia tidak diwajibkan. Dia kata, tetap hukum wajib berlaku, maka begitu dia tidak lakukan sholat di masa haid, dia harus ganti setelah haid. Ya. Jelas ya? Karena itu penulis di sini bedakan, bahwa haid menahan dan melakukan sholat, dan haid itu menahan dari kewajiban sholat. Sebab petikannya berbeda. Kalau menahan dari melaksanakan sholat, pada masa haid dia tidak boleh sholat. Kalau haid, kalau mana haid menahan kewajiban sholat, artinya pada saat dia tidak sholat ketika haid, maka tidak ada kewajiban dia menggantinya setelah itu. Jelas ya? Dan dalilnya tidak ada kewajiban menggantinya adalah hadis Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau ditanya oleh Mu'awad, oleh Mu'adad rahimahullah, Mu'adah berkata, ya, ma balul haid tabdi shaum wa la tabdi shalah. Kenapa perempuan yang haid mengganti puasanya tapi dia tidak mengganti salat? Ya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, kana yusibuna dalik ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fanu'maru bi qada'i shalati, afwan, fanu'maru bi qada'i shaumi wa la nu'maru bi qada'i shalah." Kata Aisyah, sungguhnya kami ditimpa haid bersama Rasulullah SAW. Kami diperintah mengqadha puasa, namun kami tidak diperintah mengqadha apa? Mengqadha salat. Jadi ini yang kedua yang ditahan oleh haid. Kemudian yang ketiga, ya. Ini enak ya, bahas. Jadi perempuan yang haid, apa yang tak boleh dilakukan? Terkumpul semua di sini. Terkumpul. Diringkat sama dia. Jadi tidak boleh sholat, kewajiban sholat terangkat. Kemudian yang ketiga, wafi'lah siyam. Dan tidak boleh dia berpuasa. Tidak boleh dia berpuasa. Nah, dalilnya itu tadi yang kita sebutkan. Jadi tidak berpuasa. Namun kalau dia tidak puasa, puasanya diganti atau tidak? Diganti. Karena itu penulis tidak sebutkan. Wujubah shaum tidak disebutkan. Karena dia tetap wajib. Tidak boleh puasa tapi tetap wajib puasa. Kalau dia tidak puasa di hari yang dia haid, maka dia ganti di mana? Di